إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا كمسلمين yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia ini memiliki tujuan yang besar dan hikmah yang agung, yaitu beribadah hanya kepada Allah semata dan meninggalkan segala jenis ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki, tidak pula menginginkan dari mereka memberi aku makan. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Sungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki yang memiliki kekuatan. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya mewajibkan beribadah kepadanya, akan tetapi juga Allah Jalla wa'ala telah menyiapkan berbagai jenis manfaat dan keutamaan dari menauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah hanya kepadanya dan meninggalkan segala jenis peribadatan kepada selainnya. Ibadallah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan khutbah ini kita akan menjelaskan dan menyampaikan beberapa dari jenis manfaat dan keutamaan menauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan tentang keutamaan orang yang beriman dan bertauhid dan tidak mencampurkan keimanan mereka, tauhid mereka, dengan melakukan kesyirikan, baik kesyirikan besar maupun kesyirikan kecil. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Kezaliman dalam ayat ini maknanya adalah kesyirikan sebagaimana di dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Apa yang akan mereka dapatkan ibadah Allah? Orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Dalam artian mereka hanya beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selainnya. Kata Allah Jalla wa'ala, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bagi mereka adalah keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Mereka akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Keamanan yang mereka rasakan di dalam kehidupan dunia, sehingga dijauhkan dari sebab-sebab ketakutan yang tidak mendasar. Keamanan di akhirat berupa dijauhkan dari siksa Allah Subhanahu wa Taala. Wa hum muhtadun, dan keutamaan lain yang disebutkan dalam ayat ini adalah mereka mendapatkan hidayah. Hidayah untuk menempuh as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Hidayah untuk istiqamah di atas as-siratul mustaqim, jauh dari penyimpangan dan kesesatan. Itulah keutamaan orang yang beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala jenis peribadatan dari selainnya. Mereka akan mendapatkan keamanan dan petunjuk. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah akan memberikan as-sabat bagi orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh, yaitu kalimat la ilaha illallah, kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid. Dengan kalimat ini mereka bersyahadat dan melaksanakan konsekuensinya, tuntutannya, dengan cara beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala jenis peribadatan kepada selain Allah. Kata Allah Subhanahu wa Taala di dalam ayat ini, Allah akan memberikan kepadanya as-sabat fil hayati dunya wa fil akhirah, keteguhan iman di kehidupan dunia, senantiasa diistiqamahkan oleh Allah Jalla wa'ala di atas jalan yang lurus, selamat dari berbagai macam penyimpangan, selamat dari berbagai jenis perangkap-perangkap syaitan berupa kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan dan lainnya. As-sabat fil hayati dunya wa fil akhirah, demikian pula keteguhan, kekokohan iman di kehidupan akhirat, yaitu diberikan kemantapan di alam kubur ketika menjawab pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir, man rabbuk wa man nabiyuka wa ma diinuka, siapa rabbmu, siapa nabimu dan apa agamamu. Dengan mantap dia akan menjawab, rabbi Allah wa nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa dinil Islam, Tuhanku adalah Allah, nabiku adalah Muhammad, dan agamaku adalah agama Islam. Allah memberikan kepadanya keteguhan, kemantapan untuk menjawab pertanyaan ini. Wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha, dan Allah akan memberikan kesesatan kepada orang-orang yang zalim, dan Allah melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Ibadallah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Manfaat tauhid sangatlah banyak dan sangatlah beragam. Bahkan para ulama mengatakan segala jenis manfaat dan keutamaan iman dan takwa adalah bagian dari keutamaan tauhid. Di antaranya apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an Karim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidak beriman kebanyakan mereka kepada Allah melainkan dalam keadaan menyekutukan Allah. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang musyrik yang beriman, akan tetapi iman mereka tidak dibangun di atas tauhid. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan ayat ini, tas'aluhum man khalaqahum wa man khalaqas samawati wal arda fayaquluna Allah. Kalian tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Wa hum ya'buduna ghayrahu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dalam keadaan mereka beribadah kepada selain Allah. Jadi keimanan yang tidak dibangun di atas tauhid tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kepada sahibnya. Bahkan tidak dikatakan dia beriman sampai dia menauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala jenis ibadah kepada selain Allah jalla jalaluhu. Ayuhan nas ibadallah, demikian pula kaitannya dengan ketakwaan. Segala jenis manfaat takwa adalah manfaat tauhid. Amalan seseorang tidak dikatakan bertakwa kepada Allah sampai dia menauhidkan Allah jalla wa ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman mencela orang-orang musyrik, "Qul may yarzuqukum minas samai wal ardh." Katakan wahai Muhammad, siapa yang memberikan kalian rezeki dari langit dan bumi? Wa may yamliku sam'a wal absar, siapa yang menguasai penglihatan dan pendengaran? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Semua pertanyaan-pertanyaan ini terkait dengan ar-rububiyah, terkait dengan eksistensi Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pemberi rezeki dan pengatur alam semesta. Ketika orang-orang musyrik ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan ini, fasayaquluna Allah, Allah katakan dalam Al-Qur'an, mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala yang melakukan itu semua. Kemudian di akhir ayat ini Allah jalla wa ala menutupnya dengan mengatakan, memerintahkan kepada nabinya, faqul afala tattaqun, maka katakanlah wahai Muhammad, apa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah, yaitu dengan mengesakan Allah di dalam ibadah. Perhatikan ibadallah di dalam ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ketakwaan yang paling utama adalah menauhidkan Allah. Amalan seorang hamba tidak dikatakan sebagai sebuah ketakwaan sampai dia menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari apa yang kita sebutkan di atas ibadallah menjadi jelas bahwasanya segala jenis manfaat iman dan takwa adalah bagian daripada manfaat tauhid. Dan di antara manfaat serta keutamaan itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikannya, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajran. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menggugurkan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, dan akan melipat gandakan pahalanya. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman menyebutkan tentang keutamaan iman. Bahwasanya barang siapa yang beriman min zakarin aw unsa wa huwa mu'min, beramal saleh dalam keadaan dia beriman, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh dan sungguh kata Allah, kami akan berikan kepadanya al-hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Inilah sekelumit di antara keutamaan dan manfaat tauhid bagi kehidupan kita secara pribadi. Dan ketahuilah ibadallah rahimani wa rahimakumullah, tauhid juga bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain keutamaan dalam kehidupan pribadi yang sudah kita sebutkan di atas, tauhid juga bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jika tauhid tersebar luas di segala lapisan masyarakat, maka kaum muslimin akan mencapai kejayaan dan kemuliaan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan janjinya kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwasanya Allah akan memberikan kepada mereka kekuasaan, kejayaan dan kemuliaan di muka bumi ini. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim. Sungguh Allah akan memberikan kekuasaan, kejayaan kepada mereka sebagaimana Allah telah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. Ini yang pertama, kekuasaan di muka bumi. Wa la yumathilanna lahum dinahum alladhi tadha lahum. Kemudian yang kedua, Allah akan meneguhkan agama mereka yang Allah telah ridhai untuk mereka, keteguhan agama. Ini yang kedua. Wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Kemudian yang ketiga, kata Allah menjanjikan kepada mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kami akan ganti rasa takut yang mereka rasakan dengan keamanan, keamanan di dalam kehidupan dunia. Tapi dengan syarat, selain beriman dan beramal saleh, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah, janji Allah kepada kaum muslimin adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka kemuliaan dan kejayaan bagi kaum yang beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala jenis ibadah kepada selainnya. Adapun jika peribadatan kepada selain Allah, kesyirikan kepada Allah meraja lela di mana-mana, tersebar di tengah-tengah masyarakat kita, walaupun itu syirik kecil, maka kaum muslimin akan jauh dari janji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami selaku khatib mengajak kepada kaum muslimin sekalian, marilah kita dakwakan tauhid, marilah kita menyebarkan bahayanya kesyirikan, supaya janji Allah Subhanahu wa taala semakin dekat terwujudnya bagi kaum muslimin. Qul ma sa'itum wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum la ilaha illa ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudara kami kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu ulama besar di abad kita, seorang ahli tafsir, Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, "Laisa syai'un minal asyai lahu minal athari hasanati wal fadaili mutanawwi'ati mithla tauhid." Tidak ada sesuatu yang memiliki manfaat yang baik dan keutamaan yang beraneka ragam seperti tauhid. Tidak ada yang mengalahkan tauhid dari sisi keutamaan dan manfaat. Dari sisi keutamaannya yang beraneka ragam dan manfaatnya yang baik. Kenapa demikian ibadallah? Fa inna at-tauhid atau fa inna khairad dunya wal akhirah min thamaratit tauhid. Karena segala kebaikan dunia akhirat itu adalah bagian daripada buah tauhid. Kehidupan di dunia telah kita sebutkan pada khutbah yang pertama, manfaat-manfaat duniawiyah yang kita dapatkan baik secara pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan pada khutbah yang kedua ini kita akan menyebutkan kebaikan akhirat yang merupakan keutamaan tauhid atau yang merupakan bagian daripada keutamaan tauhid. Wa insyaallah taala kita akan menyebutkan dua hadis. Yang pertama, tauhid akan menyelamatkan seorang hamba di kehidupan akhirat. Orang yang menauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan segala jenis ritual kesyirikan, apakah itu peninggalan orang tua, nenek moyang, dan seterusnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke dalam jannah, ke dalam syurga, dan tidak kekal di dalam neraka. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man laqiyallaha la yushribu bihi syai'an dakhala jannah." Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah, dakhala jannah, pasti masuk ke dalam syurga, kata Nabi alaihi salatu wassalam. "Wa man laqiyahu yushribu bihi syai'an dakhala an-nar." Dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah, menyebutkan sesuatu dengan Allah, pasti masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Nas'alullah assalamu al-afiyah. Ibadallah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni seorang hamba selama dia masih menghikan Allah. Di dalam hadis qudsi, Allah jalla wa'ala mengatakan, "Ya bena Adam, innaka ma da'utani wa rajautani, ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali." Wahai anak Adam, senantiasa engkau berdoa dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosa itu. Keutamaan berdoa dan senantiasa berharap kepada Allah. Wa ya bani Adam, law balagat dzunubuka 'anana as-sama', kalau seandainya dosa-dosamu itu mencapai seluruh penjuru-penjuru langit, tsumma astaghfartani, kemudian engkau istighfar, mohon ampun kepadamu, kata Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya. Keutamaan beristighfar kepada Allah. Lastaghfartuka wa la ubali, kata Allah, aku akan mengampuni dosa-dosamu walaupun dosa itu memenuhi seluruh penjuru-penjuru langit. Kemudian yang terakhir, kata Allah dalam hadis qudsi ini, "Wa ya bani Adam, law ataitani bi turabil ardi khataya," kalau seandainya engkau mendatangiku dengan membawa sepenuh bumi dosa, "tsumma laqaitani," kemudian engkau berjumpa dengan aku, "wala tusyriku bi syai'a," dalam keadaan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu, "la ataituka bi qurabiha maghfiratan," tentu aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi ampunan pula. Keutamaan menauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan segala jenis ritual kesyirikan, apakah itu karena budaya, adat istiadat, ataukah peninggalan nenek moyang kita, tinggalkan semuanya. Jika kita ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat, ampunan, pertolongan dan kasih sayangnya kepada kaum muslimin seluruhnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa aqimish shalah.